syubhat-syubhat para penyembah kuburan dan para penyembah wali-wali dan orang-orang saleh pada hari ini terhadap dan bantahan terhadapnya. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwa syubhat adalah salah satu godaan yang didapati oleh manusia saat dia beragama, menjalankan agama Islam. Hal ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Tariqul Hijratain. Beliau menjelaskan bahwa al-fitnatu naw'an, yang artinya godaan bagi manusia itu ada dua macam. Godaan bagi manusia ada dua macam. Yang pertama yaitu fitnatu asy-syubhat. Yang pertama adalah fitnatu syubhat, godaan syubhat. Wahia a'zamul fitnatai. Dan godaan syubhat ini adalah godaan yang paling terbesar dari dua godaan untuk manusia. Dan yang kedua, fitnatus syahwat, godaan syahwat. Kemudian beliau mengatakan, وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ لِلْعَبْدِ وَقَدْ يَنْفَرِدُ بِإِحْدَاهُمَا. Terkadang, dua godaan ini, syahwat dan syubhat, terkumpul dalam diri seorang hamba. Dan terkadang terpisah dalam diri seorang hamba. Ada hamba yang cuma digoda dengan syahwat. Ada hamba yang cuma digoda dengan syubhat. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, sababuha min dha'fil basirah wa qillatil ilm. Wala siyama idza qtrina bidzalika fasadul qasdi wa husulil hawa. Sebab godaan syahwat sebab godaan syubhat adalah lemahnya pengetahuan agama dan sedikitnya ilmu agama. Terlebih lagi jika dibarengi dengan rusaknya niat dan terdapatnya hawa nafsu. Fahunalikal fitnatul uzmaha. Maka saat itulah terjadi godaan yang sangat dahsyat. Wal musibatul kubra. Dan musibah yang sangat besar bagi seorang hamba. Godaan syubhat sebabnya adalah lemahnya ilmu agama, lemahnya pengetahuan agama, dan sedikitnya ilmu agama. Terlebih jika dibarengi dengan rusaknya niat dan tergapainya hawa nafsu. Maka pada saat itulah terjadi godaan yang sangat dahsyat dan musibah yang sangat besar. Godaan syubhat ini ma'aluha ilal kufri wan nifaq. Godaan syubhat yaitu godaan syahwat, godaan samar-samar dalam agama berakibat kepada kekufuran dan kepada kemunafikan. Wa hiya fitnatul munafiqin wa fitnatu ahli al-bid'ah. Dan godaan syubhat inilah godaannya orang-orang munafik dan godaannya para ahli bid'ah. Godaannya orang-orang munafik dan godaannya para ahli bid'ah. Kemudian godaan syubhat sebabnya adalah yaitu sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa aslu kulli fitnatin innama huwa تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل. Yang artinya pokok sumber setiap godaan adalah lebih mengedepankan pendapat dibandingkan syariat. Lebih mengedepankan pendapat dibandingkan syariat. Dan lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal. Fal awwal aslu fitnati syubhat. Yang pertama yaitu mengedepankan pendapat dibandingkan syariat, ini adalah pokok sumber godaan syubhat. Lebih mengedepankan akal dibandingkan syariat. Lebih mengedepankan pendapat dibandingkan syariat. Lebih mengedepankan rasa dibandingkan syariat. Inilah pokok godaan syubhat. Pokok godaan syubhat. Dan cara mengobati godaan syubhat sebagaimana dikatakan oleh Imam Luqayyim rahimahullah, wa fitnatus syubhat tudfa'u bil yaqin. Godaan syubhat ditolak, ditahan dengan keyakinan. Maksudnya dengan keyakinan di sini maksudnya adalah ditahan dengan dikembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka apabila ada syubhat, maka kembalikan kepada ayat Al-Qur'an ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan karena kita mengusung manhaj salaf, maka Al-Qur'an dan hadis tersebut dipahami dengan pemahaman para salafus saleh. Itu sekitar tentang syubhat. Jadi syubhat adalah hal yang samar-samar di dalam agama. Maka ketika disebutkan di sini syubhat-syubhat, para penyembah kuburan dan para penyembah wali-wali dan orang-orang saleh. Maksudnya berarti hal-hal yang samar-samar. Hal-hal yang mendahulukan akal dibandingkan dalil syariat yang dimiliki oleh para penyembah kuburan dan oleh para penyembah wali-wali dan orang-orang saleh. Dan ingat, seperti yang sudah saya sebutkan tadi beberapa poin, bahwa sebab dari godaan syubhat adalah qillatul ilm wa dha'ful basirah. Lemahnya pengetahuan agama dan sedikitnya ilmu agama. Ditambah lagi nanti dengan fasadul qasd, rusaknya niat di dalam hati. Dan juga husulul hawa, tercapainya hawa nafsu. Seperti tercapainya harta. Dengan syubhat tersebut, akhirnya tercapai harta. Berapa banyak praktek-praktek kesyirikan, ternyata di baliknya adalah ada harta. Di baliknya adalah ada harta. Pengaisan harta dari praktek kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian manusia. Dan perlu diingat sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, bahwa ma'aluha ilal kufri wan nifaq. Akibat dari godaan syubhat ini adalah kekufuran, kemusyrikan dan kemunafikan. Jadi ini sangat berbahaya. Lebih berbahaya dibandingkan godaan syahwat. Godaan syahwat mungkin dia berzina, minum-minuman keras, berjudi, mencuri, membunuh. Dosa-dosa besar. Karena syahwat. Syahwat terhadap harta atau tahta atau wanita. Ujung-ujungnya kemungkaran, kemaksiatan. Tetapi ketika dia godaan syubhat, maka akibatnya, ujung-ujungnya adalah kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan. Maka ini sangat berbahaya. Dan sebagaimana sudah saya sebutkan, obatnya cuma satu, yaitu kembalikan kepada keyakinan. Dan tidak ada yang yakin di dunia ini kecuali dua wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang dipahami dengan pemahaman para salafus saleh. Nah, ini yang berkaitan dengan syubhat, dan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Saya katakan tadi Thariqul Hijratain keliru, yaitu di dalam kitab Ighatsatul Lahafan min Masa'idis Syaitan. Ighatsatul Lahafan min Masa'idis Syaitan. Baik. Penulis atau pensyarah Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan hunaka syubhat. Di sana terdapat syubhat-syubhat, berarti bukan satu, tapi banyak. Yudli biha ubadul qubur, yang dipakai oleh para penyembah kuburan. Kenapa disebut penyembah kuburan? Karena mereka memang benar-benar menyembah kuburan. Memang benar-benar menyembah kuburan. Ada yang memang benar-benar minta kepada orang yang dikubur tersebut. Jadi seperti menyembah. Atau ada orang-orang yang beribadah secara khusus di kuburan. Lebih khusyuk, lebih banyak dibandingkan beribadah di selain kuburan. Maka akhirnya dikaitkan dia dengan penyembahan kubur. Atau ubadul awliya wassalihin al-yawm, para penyembah, wali-wali dan orang-orang saleh pada hari ini. Inilah syubhat-syubhatnya. Kenapa disebut sebagai para penyembah wali-wali? Karena mereka benar-benar meminta kepada wali-wali tersebut, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, ataupun yang gaib, yang tidak ada. Karena kita sudah sebutkan bahwasanya termasuk bentuk kesyirikan adalah berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah dalam berbagai macam bentuk. Di antaranya berdoa kepada orang mati. Ini termasuk kesyirikan. Yang kedua, berdoa kepada orang yang gaib, yang tidak ada. Termasuk kesyirikan. Yang ketiga, berdoa kepada orang yang masih hidup, meminta sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kesyirikan. Nah, sebagian orang ada yang meminta kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang saleh, ataupun meminta kepada orang-orang yang dianggap wali. Jadi belum maksimal kewaliannya. Dianggap wali atau dianggap orang saleh. Karena pengertian wali itu sendiri pun kadang-kadang belum terpenuhi dalam diri seorang wali yang dianggap wali tadi. Karena pengertian wali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang artinya, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut sedikit pun dan mereka tidak sedih, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Fussilat ayat 18. Jadi di sini kenapa kalau kita lihat buku terjemahannya enggak sampai diterjemahkan seperti itu. Hanya disebutkan syubhat-syubhat penyembah kuburan. Sebenarnya kalau dalam buku Arab aslinya syubhat-syubhat para penyembah kuburan dan para penyembah wali-wali dan orang-orang saleh hari ini atau sekarang. Baik, kita lanjutkan. Penulis mengatakan yulbisuna biha 'alan nas minha annahum yaqulun inna syirka ibadatul asnami faqat wa amma man 'ubida ghairul asnam kalladhi ya'budul awliya atau man 'abada ghairal asnam kalladhi ya'budul awliya was-salihin fa hadha laysa syirkan innama huwa tawassulun ilallah wallahu ta'ala yaqul wabtaghu ilaihil wasilah. Artinya ada beberapa syubhat yang dihembuskan oleh para penyembah kubur dan penyembah wali-wali dan juga orang-orang saleh pada saat ini yang menjadikan manusia rancu karenanya, yaitu mereka berkata bahwa syirik, nah ini syubhatnya. Ini yang pertama, bahwa syirik adalah penyembahan terhadap berhala saja. Ini syubhat pertama. Syirik dikatakan syirik apabila orang menyembah berhala saja. Berhala patung. Kalau dia minta kepada patung tersebut, itu syirik. Kalau dia sujud kepada patung tersebut, itu syirik. Adapun, ya, orang-orang yang menyembah selain berhala, seperti menyembah para wali dan orang-orang saleh, maka bukanlah kesyirikan menurut mereka. Wa innama huwa tawassulun ilallah. Akan tetapi merupakan tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wabtaghu ilaihil wasilah. Dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah ayat 35. Ini syubhat mereka. Lihat syubhatnya berdalil berdasarkan Al-Qur'an. Dan kita harus pahami dulu syubhatnya sebelum kita menjawabnya. Syubhatnya apa? Bahwa seseorang meminta kepada wali-wali dan orang-orang saleh, minta, benar-benar meminta, berdoa, memanggil dan berdoa kepada wali-wali dan orang-orang saleh, ini bukan kesyirikan. Kenapa? Karena yang namanya kesyirikan hanya menyembah kepada berhala. Sedangkan ini wali-wali Allah, bukan berhala. Sedangkan ini adalah orang-orang saleh, bukan berhala. Berhala itu adalah patung. Yang namanya syirik hanya terbatas pada penyembahan berhala. Hanya terbatas pada penyembahan berhala. Paham ini para ikhwah? Itu syubhat mereka. Jadi kalau ada berhala, patung Buddha, patung Yesus, patung Bunda Maria, kemudian disembah, baru itu musyrik menurut mereka. Sedangkan menyembah kepada para wali bukan kesyirikan. Ini syubhat pertama. Apa syubhatnya? Syirik adalah hanya menyembah kepada berhala. Itu saja. Itu syubhatnya yang antum harus pahami. Menurut mereka, syirik adalah menyembah kepada berhala saja. Terbatas pada itu. Baik. Kemudian penulis menjawab, wal jawabu ala hadhihi syubhah anna alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum man ya'budul asnam wa minhum man ya'budus syajar wal hajar wa minhum man ya'budul malaikah wa minhum man ya'budul awliya was salihin qala Allah ta'ala wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Yang artinya, jawaban atas syubhat ini adalah bahwa di antara orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah. Lihat. Kenapa diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka musyrik. Kalau mereka muslim tidak mungkin diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah artinya orang-orang musyrik adalah orang yang menyembah berhala. Oke, berarti sama dengan mereka. Sama kita. Sepemahaman kita berarti. Orang-orang yang dinyatakan musyrik oleh Rasulullah, maka Rasulullah SAW memerangi mereka karena mereka menyembah berhala. Berarti sama, oke. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu. Ini sampai sini sama. Bahwa mereka semua bukan wali-wali dan bukan orang-orang saleh. Pohon, batu, berhala. Ada yang menyembah malaikat. Yaitu orang-orang kafir Quraisy. Diperangi oleh Rasulullah SAW, menyembah malaikat. Lata, Uzza, Manat. Mereka menyatakan bahwasanya ini adalah nama-nama anak perempuan Allah Subhanahu wa taala, diambil dari para malaikat. Ya, diambil dari para malaikat. Kemudian dan ada yang menyembah para wali dan orang-orang saleh. Di antara Allah Subhanahu wa taala berfirman akan hal itu. Jadi memang orang kesyirikan ada yang menyembah berhala, betul itu. Tapi kesyirikan juga ada yang menyembah wali-wali Allah. Di antaranya para malaikat. Di antaranya orang-orang saleh. Kemudian penulis membawakan ayat. Lihat ayatnya. Dan mereka menyembah selain daripada Allah. Mereka menyembah selain daripada Allah. Selain daripada Allah apa saja? Baik itu berhala ataupun wali-wali Allah. Selain daripada Allah. Ini inti pendalilannya. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka menyembah selain daripada Allah. Selain daripada Allah bisa berhala, bisa orang-orang saleh. Yang penting ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Yang penting apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak juga dapat mendatangkan kemanfaatan. Yang penting tidak pencipta, tidak pengatur, tidak berkuasa. Ya, tidak bisa menahan mudarat, tidak bisa mendatangkan manfaat. Siapapun itu. Orang-orang musyrik menyembah selain Allah yang tidak bisa mendatang manfaat, tidak bisa juga menahan mudarat. Baik itu berhala ataupun orang-orang saleh. Makhluk-makhluk Allah saleh seperti malaikat, hamba-hamba Allah yang saleh, wali-wali Allah. Ya, ini disebut oleh Allah sebagai orang musyrik juga. Wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah. Orang-orang musyrik tersebut mengatakan sembahan-sembahan selain Allah itu adalah pendekat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inti yang menjadi inti pendalilan di sini adalah bahwa orang-orang musyrik menyembah selain Allah. Selain Allah di sini bisa berhala, bisa batu, pohon, bisa makhluk-makhluk saleh. Maka terbantahkan syubhat mereka. Bahwa kesyirikan hanya pada penyembahan berhala. Paham ini para ikhwan? Kesyirikan hanya pada penyembahan berhala terbantahkan. Kenapa? Karena Allah menyatakan bahwa orang musyrik adalah orang yang menyembah selain Allah apapun itu. Apakah itu batu, pohon, atau kuburan, atau apa saja. Atau orang-orang saleh. Makhluk-makhluk Allah yang saleh. Malaikat, wali-wali Allah, dan semisal. Baik. Kemudian polis mengatakan, وَكَذَلِكَ النَّصَارَ عَبَدُ الْمَسِيحَ فَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ صَنَمًا. Demikian pula orang-orang Nasrani, mereka menyembah Al-Masih, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Mereka tidak menyembah berhala. Wa innama ya'buduna Al-Masih alaihi salatu wassalam. Tetapi mereka menyembah Al-Masih alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi Isa putra Maryam. Fahal yuqala innahum ghairu musyrikin li'annahum la ya'buduna sanaman? Apakah bisa dikatakan bahwa mereka orang Nasrani bukan kaum musyrikin? Dengan alasan mereka tidak menyembah berhala? Kan tidak. Nasrani orang musyrik. Ya, meskipun menyembah Isa bin Maryam. Ya, bukan menyembah berhala, menyembah Isa bin Maryam. Ya. Apakah kita tidak katakan orang Nasrani musyrik karena hanya menyembah Isa, bukan menyembah patung? Nah, ini tidak demikian. Man yaqulu hadza? Siapa yang berpendapat demikian? Fasyirku huwa ibadatu ghairillah ayyan kana hadzal ghair. Syirik adalah menyembah kepada selain Allah. Apapun bentuk yang selain Allah itu. Apa saja? Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi milik, hanya milik Allah, Rabbul Alamin. Rabb. Allah Rabb. Al-Alamin kullu ma siwallah. Al-Alamin, segala sesuatu selain Allah. Apabila segala sesuatu selain Allah ini, apapun dia, siapapun dia dijadikan sembahan, maka berarti itu kesyirikan. Kemudian penulis mengatakan, wal musyrikuna al-awwalun, laisa syirkuhum maqsuran ala ibadatil asnam, bal hum mukhtalifuna fi ibadatihim. Yang artinya, kesyirikan orang-orang musyrik terdahulu tidak terbatas pada penyembahan terhadap berhala saja. Orang musyrik dahulu tidak terbatas hanya menyembah berhala saja. Menyembah patung saja. Tidak. Tidak dikatakan orang musyrik dahulu hanya menyembah berhala saja. Tidak. Akan tetapi mereka beraneka ragam dalam metode peribadatan mereka. Kama dzakara dzalika syekh fi kitabih Kasyfus Syubuhat wa fi Qawaidil Arba'. Sebagaimana yang disebutkan oleh syekh, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dalam kitabnya Kasyfus Syubuhat dan Al-Qawaidul Arba'. Wahuwa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim wa harabahum jami'an wa qatalahum wa lam yufarriq bainahum. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul kepada manusia yang beraneka ragam dalam peribadatan mereka. Beliau memerangi mereka serta menyerang mereka semua tanpa membedakan siapapun di antara mereka. Semua yang menyembah kepada selain Allah, baik menyembah kepada berhala atau menyembah kepada wali-wali Allah, seluruhnya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa baina man 'abada qabran atau syajaratan atau hajaran atau waliyan minal awliya bal qatalahum wa lam yufarriq bainahum. Tidak membedakan antara siapa yang menyembah berhala, siapa yang menyembah kubur, pohon, batu, dan menyembah salah seorang wali di antara para wali. Bahkan beliau memerangi semua dari tanpa membeda-bedakan di antara mereka. Fala farqa baina man 'abada as-sanam atau 'abada asy-syajar wal hajar atau al-malak atau al-jinna wal insa wa hadza syai'un wahid. Maka tidak ada bedanya antara orang yang menyembah berhala, menyembah batu, malaikat, jin, atau manusia. Ini sungguh suatu yang sangat jelas. Nah, ini syubhat pertama. Menurut mereka, kesyirikan hanya menyembah patung. Menyembah berhala. Selain itu tidak syirik. Maka kalau ada orang menyembah wali, menyembah orang soleh, maka tidak syirik. Kalau ada orang minta-minta, seperti misalkan sebagian orang mengatakan, madad, madad, ya Hussein, madad, wahai Hussein, berilah aku pertolongan. Wahai Hussein, berilah aku pertolongan. Ini kata mereka bukan kesyirikan. Karena minta kepada orang saleh. Bahkan cucu Nabi. Bahkan keluarga Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ bumbu-bumbunya. Itu ahlul bait. Itu. Maka kita katakan tetap kesyirikan. Kesyirikan di zaman dahulu. Baik menyembah berhala dikatakan musyrik. Menyembah orang saleh pun dikatakan musyrik dan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita azan kemudian salat Isya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk salat Isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati hafizakumullah. Sebelum saya lanjutkan, tadi ada yang terlewat. Saya ingin memberikan mukaddimah dulu tentang ini. Mukaddimah yang pertama yaitu kenapa Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah kemudian berbicara tentang syubhat di dalam pembatal Islam yang pertama ini, syubhat penyembah kuburan dan penyembah wali-wali dan orang-orang saleh. Ada apa gitu? Maka jawabannya adalah, jadi kan enggak nyambung gitu loh. pertama berbicara tentang masalah syirik asghar, syirik akbar, kemudian perbedaannya, kemudian pembagian-pembagiannya. Kok di akhir pembahasan beliau menyebutkan tentang syubhat. Syubhat penyembah kuburan, penyembah wali-wali saleh, penyembah orang-orang saleh. Apa? Maka jawabannya adalah karena kuburan, mengagungkan kuburan ini termasuk dari penyebab kesyirikan. Yang kedua, berlebih-lebihan terhadap orang saleh, memuji-muji berlebih-lebihan terhadap orang saleh, penyebab kesyirikan. Ketiga, mengkultus individukan orang saleh juga penyebab kesyirikan. Inilah kenapa kemudian pensyarah Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, beliau menyebutkan syubhat-syubhat penyembah kuburan, penyembah wali-wali Allah, dan penyembah orang-orang saleh. Karena sebabnya ini, karena kuburan, mengagungkan kuburan terlalu berlebihan, kemudian memuji orang-orang saleh terlalu berlebihan, mengkultus individukan wali-wali Allah terlalu berlebihan, ini penyebab kesyirikan. Nah, ini mukaddimah yang pertama. Mukaddimah yang kedua adalah apa yang kita sebutkan sekarang ini sebagai bentuk nasihat untuk kaum muslimin, bukan sebagai bentuk mencaci, menghinakan, merendahkan, atau menyalah-nyalahkan kaum muslimin. Tidak. Bahkan kita ingin mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai untuk dirinya sendiri. Maka apa yang kita sebutkan sekarang bukan berarti kita sedang mencela, menghina, merendahkan amaliyah sebagian kaum muslimin. Tetapi kita menasihati. Dan menasihati kaum muslimin hukumnya wajib. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ad-dinun nasihah." Inti agama adalah nasihat. Nasihat di sini maksudnya adalah iradatul khair lil mansuhilah. Keinginan baik terhadap orang yang dinasihati. Maka kaum muslimin yang mendengar kajian ini, saya sangat yakin ini tema sangat sensitif. Akan tetapi, terimalah ini sebagai nasihat. Jangan terima ini sebagai permusuhan. Wallahi demi Allah, membicarakan seperti ini, terkadang terdapat dari dua sisi. Dari sisi kita khawatir menyakiti amaliyah kaum muslimin, dan dari sisi kita kurang ajar terhadap wali-wali Allah. Tetapi al-haq haqqu an yuqal. Kebenaran adalah sesuatu yang paling patut kita untuk kita ikuti. Al-haq haqqu an yuttaba. Kebenaran sesuatu yang paling kita untuk paling patut kita untuk ikuti, untuk kita katakan, untuk kita sampaikan. Sekali lagi, ini adalah bentuk nasihat kepada kaum muslimin. Bukan untuk mencela, apalagi menuduh kesyirikan, apalagi suka mensyirikkan. Susah. Ini ada beban pribadi saat berbicara seperti ini. Menuduh kaum muslimin kesyirikan. Itu susah. Tapi terimalah ini sebagai nasihat. Jika nasihat ini benar berdasarkan Al-Quran dan hadis, terimalah. Kalaupun tidak diterima, maka bainana wa bainakumul janaiz. Antara kita dengan kalian, hari jenazah. Lihat nanti setelah mati. Begitu saja. Bainana wa bainakumul janaiz, kata Imam Ahmad rahimahullah. Antara kita dan kalian, hari jenazah. Lihat nanti setelah mati. Mana yang benar? Kita cuma bisa menasihati. Dan itu poin yang kedua. Jadi terima ini sebagai bentuk nasihat. Bukan sebagai bentuk mencela, mencaci, merendahkan, memecah belah kaum muslimin. Tidak. Yang ketiga, yaitu bukan berarti yang berbicara sekarang adalah orang yang paling suci, paling benar. Tapi kita berusaha menyampaikan kebenaran. Mungkin orang-orang yang di luar sana lebih baik amalnya, lebih ikhlas, lebih. Tapi tugas kita menyampaikan kebenaran. Bukan berarti sang penyampai kebenaran dia adalah orang yang paling benar, orang yang paling suci. Tidak. Karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian mensucikan diri kalian. Allah yang lebih mengetahui siapa yang lebih bertakwa di antara kalian. Nah, ini juga pakailah mukaddimah ini ketika Anda menasihati orang lain yang sedang terjerumus ke dalam kesyirikan. Kesyirikan yang kita bahas sekarang. Menyembah kuburan, menyembah wali-wali saleh, menyembah orang wali-wali Allah, orang-orang saleh. Pakailah nas mukaddimah ini. Ini nasihat. Bukan tidak suka kita untuk mensyirikkan orang. Bukan. Ini tidak dasar hawa nafsu, enggak. Akan tetapi ini adalah nasihat. Yang mana wajib bagi kita untuk memberikan nasihat. Para sahabat bertanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Nasihat tersebut diberikan kepada siapa? Lillah wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada Rasulullah, berbuat baik kepada Al-Quran, dan berbuat baik kepada para pemimpin, dan berbuat baik kepada kaum muslimin secara umum. Termasuk perbuatan baik kepada kaum muslimin adalah memperingatkan mereka dari dosa yang paling terbesar. Ini sebenarnya yang kita lakukan sekarang ini bentuk kasih sayang yang sangat mendalam dari dalam hati agar jangan sampai terperosok dalam perbuatan dosa yang paling terbesar, yaitu kesyirikan. Bukan bentuk mencaci, merendahkan, menghina, dalam bahasa Banjar mungkin menyambati. Tidak suka kita untuk menyambati orang. Tetapi ini adalah bentuk nasihat yang ingin kita sampaikan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya nasihat tersebut berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, maka semestinya diterima. Kalau tidak diterima, bainana wa bainakum lan yanaiz. Yaumul janaiz. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tadi itu syubhat yang pertama. Sekarang syubhat yang kedua. Penulis mengatakan atau pensyarah mengatakan, "Wa min syubhatihim annahum yaqulun innana la na'budu al-awliya'a was-salihin li'annahum yanfa'una aw yadhurrun wa innama na'buduhum li'ajri an yashfa'u lana 'indallah wa yataqarrabuna lahum bidh-dhabhi wan-nadhr wal-istighatsah min ajri an yashfa'u lahum 'indallah. Amma al-musyrikun al-awwalun fa innahum ya'taqidun an hadhihi al-asya' tanfa'u wa tadur min dunillahi azza wa jalla. Yaqulun wa nahnu la na'taqid dhalik wa nahnu na'lam annahum la yanfa'una wa la yadurrun walakin ittakhadhnahum syufa'a." Di antara syubhat mereka ya, gampangannya nih, bahwa kuburan tersebut kita meyakini tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa menahan bahaya. Wali-wali tersebut tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Orang-orang saleh tersebut tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Mereka makhluk Allah. Cuma kita jadikan mereka ini sebagai syufa'a. Perekomendasi kita yang mendekatkan kita kepada Allah. Itu saja. Ya, itu saja mereka melakukan terhadap wali-wali dan orang-orang soleh tersebut. Kami tidak menyembah, kami enggak sujud, kami enggak minta, kami enggak tidak menganggap bahwasanya wali-wali ini mampu mencipta, mengatur, berkuasa. Tidak. Cuma kami jadikan mereka orang-orang yang bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Yang disebut dengan syafi'. Syafi' itu adalah orang-orang yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syubhatnya. Kita baca bahwasanya mereka berkata, kami bukannya menyembah para wali dan orang-orang saleh dikarenakan mereka bisa mendatangkan manfaat atau menimpa bahaya. Enggak, kami tidak berkeyakinan itu. Ya, kami tidak berkeyakinan itu. Akan tetapi kami menyembah mereka agar mereka menjadi syafaat bagi kami di sisi Allah. Menjadi syafaat bagi kami di sisi, artinya mendekatkan kedudukan kami kepada Allah. Karena mereka orang-orang saleh. Mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin bahasa lebih dalamnya lagi adalah mereka ini orang-orang yang menyatu dengan Allah. Maka agar saya dekat dengan Allah, saya harus kepada orang yang menyatu dengan Allah. Itulah bahasa yang mungkin sering didengar, mereka ini sudah karam dengan Allah. Dalam artian, mereka menyatu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya keyakinan wahdatul wujud. Keyakinan menyatu dengan Allah. Allah dan alam semesta adalah Allah. Maka agar dekat dengan Allah, agar ibadahnya kepada Allah bisa benar-benar dekat, maka mereka harus mendekatkan diri kepada orang yang sudah menyatu dengan Allah. Dalam hal ini menurut mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak sedikit ada sebagian orang berpikiran kalau ingin berzikir maka mereka melakukan telepati, berimajinasi bahwasanya dia berzikir dan sambung kepada gurunya. Gurunya nanti menyambungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya wujudnya adalah wujud fulan, tetapi maknawinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti bingung pian. Ulun gin bingung juga. Begitulah mereka. Itu yang disebut dengan syufa'a menurut mereka. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ahibati hafizakumullah taala. Maka keyakinan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, bisa datang kapan saja, di mana saja, bagaimana saja diminta, itu sangat mereka pertahankan. Karena dengan itulah bisa menggolkan keyakinan ini. Dengan itulah bisa melembus keyakinan ini bahwasanya seseorang bisa beribadah kepada Allah dengan cara menjadikan wali-wali Allah sebagai syafi'. Orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendekatkan diri kepada para wali dan orang-orang saleh tersebut dengan sembelihan, nazar, dan dengan meminta pertolongan agar para wali itu memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kaum musyrikin terdahulu, mereka meyakini bagi mereka perkara-perkara seperti ini bahwa tanpa Allah bisa mendatangkan manfaat dan menimpakan bahaya. Mereka mengatakan, kami tidak meyakini seperti itu. Orang musyrik dahulu, mereka berkeyakinan bahwa ada yang bisa mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah, kata mereka. Sedangkan kita tidak berkeyakinan seperti itu. Kita tetap mengatakan Allah maha pengatur, maha pencipta, maha berkuasa. Tetapi, ya, wali-wali ini, orang-orang soleh ini yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita tidak meyakini wali-wali ini dan orang-orang saleh ini bisa mencipta, mengatur, berkuasa. Tidak. Tidak seperti orang musyrik menurut mereka. Paham ini pada ikhwah? Jadi syubhatnya itu. Bahwa mereka wali-wali ini hanya pendekat kami kepada Allah. Kami tidak menganggap ini bisa mencipta, mengatur, berkuasa. Tidak. Hanya pendekat kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata mereka, mereka mengatakan, kami tidak meyakini seperti itu. Kami tahu bahwa para wali dan kaum soleh tidak dapat memberi manfaat dan tidak menimpakan bahaya. Saya masih ingat dahulu, waktu kita membagi kesyirikan menjadi syirik akbar. Dan di dalam syirik akbar tersebut, ada sebab kenapa orang melakukan syirik akbar. Kemudian saya sudah sebutkan juga pengertian syirik akbar. Yang benar dan syirik akbar yang menyimpang. Salah satu pengertian syirik akbar yang menyimpang adalah kesyirikan hanya terjadi apabila ada orang yang meyakini bahwa ada yang mencipta berkuasa selain Allah. Itu baru syirik, kata mereka. Adapun syirik dalam ibadah tidak dinamakan kesyirikan. Kesyirikan hanya ketika ada orang yang meyakini bahwa ada yang mencipta berkuasa, pengatur selain Allah. Itu baru syirik menurut mereka. Nah, ini sama ini. Mereka mengatakan, kami enggak menganggap wali tersebut, orang soleh tersebut, kuburan tersebut bermanfaat. Bisa memberikan manfaat, mencipta, mengatur, berkuasa. Kami enggak menganggap. Karena kalau mereka masuk ke dalam situ, mereka apa? Melakukan kesyirikan menurut definisi mereka. Paham ya pada ikhwah? Makanya mereka mengatakan tidak. Kami tidak mengatakan itu. Kami hanya menganggap ini orang-orang soleh, wali-wali Allah, mempunyai kedudukan di sisi Allah. Bisa mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal jawabu an hadhihi syubhah. Jawaban atas syubhat ini. Anna hadha huwa alladhi dzakarahu Allah azza wa jalla 'anil musyrikin wal awwalin. Qala ta'ala ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna. Jawaban atas syubhat ini bahwa inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang musyrik terdahulu dalam firman-Nya. Artinya gini, orang-orang musyrik terdahulu seperti itulah kelakuan mereka. Mereka tidak menyembah kepada wali-wali tersebut, tetapi mengatakan bahwa wali-wali itu syufa'a, mendekatkan diri kepada Allah. Itulah kelakuan orang-orang musyrik. Jadi jawabannya cuma apa? Itulah kelakuan orang-orang musyrik terdahulu. Itu jawabannya. Ya, syubhatnya ini jawabannya, itulah kelakuan orang-orang musyrik terdahulu. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka menyembah kepada selain Allah yang tidak bisa menahan mudarat, memberikan manfaat, dan mereka mengatakan mereka itu hanya pemberi syafaat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La farqa baina syirki haula wa syirki wa baina syirki al-awwalin. Perbedaan antara syirik mereka dengan syirik orang-orang terdahulu tidak ada. Ya, tidak ada. Fa kulluhum yaqsuduna syafa'ah, masing-masing bermaksud mencari syafaat. An tashfa'a lahum hadhihi al-asya' wal ma'budat. agar benda-benda itu dan sembahan-sembahan mereka memberi syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah, Allah tidak perlu yang seperti ini. Allah langsung kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak perlu kita orang-orang yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasyafa'atu haq, walakin laysa hadha huwa tariquha. Nah, ini penting. Syafaat itu benar adanya, benar. Adanya syafaat itu benar. Ya. Tetapi bukan begini cara kita mendapatkannya. Bal huwa laha turuqun syar'iyyah bayyanaha Allah taala wa bayyanaha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada cara-cara syar'i yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti permasalahan syafaat saya akan bahas. Laisa min turuqiha anna asy-syafi'a yutakhadhu ilahan min dunillah yuzbahu lahu wa yunzaru lahu wa yustaghatsu bih. Bukanlah cara itu dengan seseorang memberi syafaat dijadikan sebagai sesembahan selain Allah. Diberinya sembelihan, dijadikannya nazar, dan dimintai pertolongan. Bukan. Ya, tidak begitu cara mencari syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa fi'lul musyrikin al-awwalin la farq. Inilah perbuatan orang-orang musyrik terdahulu, tidak ada bedanya. Nah, ini syubhat yang kedua yang mereka miliki. Intinya apa? Syubhat mereka bahwasanya kami tidak menyatakan orang-orang saleh, wali-wali Allah, kuburan tersebut yang bisa mencipta, mengatur, berkuasa. Nah, ini sama ditarik pada pertemuan sebelumnya. Bahwa pengertian kesyirikan menurut yang menyimpang adalah apa? Syirik hanya terjadi pada rububiyah. Siapa yang meyakini ada yang mencipta, mengatur, berkuasa, baru syirik. Adapun yang berdoa kepada selain Allah, tidak musyrik menurut mereka. Ya. Baru syirik itu. Makanya jangan heran kalau seandainya ada orang mengatakan, bahkan sekelas profesor, kiai, mengatakan bahwasanya sedekah laut tidak syirik. Tetapi kearifan lokal Nusantara. Kenapa? Karena kesyirikan menurut orang-orang seperti ini hanya pada ketika ada keyakinan yang mencipta, berkuasa, pengatur selain Allah. Baru syirik. Adapun minta keselamatan, berkurban, bernazar kepada selain Allah, maka itu bukan syirik menurut mereka. Nah, jawabannya mudah atas syubhat yang kedua ini, yaitu bahwasanya jawabannya adalah itulah kesyirikan orang-orang musyrik yang pertama. Menjadikan selain Allah sebagai pendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cukup dulu dua syubhat. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas syubhat yang ketiga, keempat, dan kelima. Tadi saya berniat untuk menyelesaikan syubhat-syubhat yang ada. Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya ingin, antum ingin, tapi Allah yang lebih berkehendak. Taib, jadi sebenarnya siapakah itu yang disebut wali Allah? Sudah saya sebutkan tadi dalam surat apa? Dalam surat Fussilat ayat 18. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Salah itu, bukan surat Fussilat. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus ayat 62-63 dirubah. Surat Yunus ayat 62-63. Itulah wali-wali Allah yang beriman bertakwa. Ustaz, berarti hampir semua orang Islam begitu? Iya. Lalu kenapa? Masalah buat lo. Inilah kekeliruan sebagian orang menganggap wali Allah itu harus memiliki sesuatu yang berbeda. Di antaranya khawariqul adah. Keadaan-keadaan yang luar biasa. Seperti jalan di atas air, terbang di udara, sholat Jumat di Mekah. Sebagian orang seperti itu. Sebagian orang menganggap bahwa wali Allah itu harus mempunyai khawariqul adah, keadaan yang luar biasa, atau yang disebut karamah. Maka kita katakan karamah, setiap wali Allah maka karamahnya adalah beriman dan bertakwa dan mati dalam keimanan. A'zamul karamah al-mautu 'alal Islam. Karamah yang paling tinggi adalah meninggal di atas keislaman. Itu karamah yang paling tinggi. Karamah tidak mesti harus yang di luar kebiasaan manusia. Makanya ada perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, "Idza ra'aita ar-rajula yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma fala tusaddiqu hatta tad'u 'amalahu 'alal kitabi was-sunnah." Jika engkau melihat seseorang terbang di udara, berjalan di atas air, maka janganlah engkau percaya sampai engkau melihat amalannya sesuai dengan sunnah atau tidak. Itu yang menjadi ukuran para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kenapa ada pertanyaan seperti ini? Karena sebagian merasa bahwa kalau cuma beriman dan bertakwa, maka hampir semua orang mempunyainya. Maka kita jawab, iman dan takwa itu bukan cuma. Satu. Yang kedua, maka berdasarkan ayat ini, maka siapa saja yang beriman dan bertakwa, maka dia wali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pengertian yang paling utama. Karena Allah yang menyebutkannya. Allah yang paling tahu tentang definisi wali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang ada yang mengira bahwa wali Allah ketika dia mati, hidup lagi. Mati, hidup lagi. Kuburannya sampai 15. Rasulullah SAW saja kuburannya satu. Itu lebih daripada seluruh wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kan cara berpikirnya itu aneh gitu. Dan kadang-kadang yang seperti itu dianggap sebagai sebuah diputar di tengah kaum muslimin. Diputar di tengah kaum muslimin cerita-cerita seperti itu. Sedangkan ayatnya, hadisnya tidak disebutkan. Akhirnya kaum muslimin hanya dicekoki dengan cerita-cerita khurafat. Cerita-cerita tahayul, cerita-cerita aneh. Bahwasanya wali Allah terlihat di Arafah, meninggal 15 tahun yang lalu. Wali Allah terlihat di mana? Di mana? Atau seandainya saya sekarang berbicara, kalau seandainya saya wali Allah, maka pada saat yang bersamaan bisa terlihat Ahmad Zainuddin terlihat di Istiqlal sedang ceramah juga. Dua ada gampirannya. Maka coba harus dirubah pengertian sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah yang beriman dan bertakwa. Dan di sini ada pelajaran menarik. Ketika Allah mengatakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, berkeyakinan berkaitan dengan keyakinan hati. Wa kanu yattaqun, berkaitan dengan amaliyah secara lahiriah praktis. Jadi mengumpulkan antara amaliyah batin dengan amaliyah lahiriah. Kalau seandainya ada yang mengaku wali Allah atau yang diakui sebagai wali Allah tapi parai sholatnya, bukan wali Allah. Meskipun dia beriman. Kenapa? Karena kanu yattaqun. Mereka mengamalkan amaliyah praktis. Itu satu. Yang kedua, di situ ada kanu yattaqun. Kanu fi'il madhi naqis. Yattaqun adalah fi'il mudhari'. Yadullu ala tiqrar wal kathrah. Menunjukkan kepada diulang-ulang dan banyak. Maksudnya adalah sampai mati. Bertakwanya sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kematian yang yakin. Makanya bisa dipastikan bukan wali Allah. Apapun alasannya. Siapa yang libur sholatnya. Bukan wali Allah. Bisa dipastikan itu. Siapa yang sudah menganggap bahwa dirinya sampai hakikat ma'rifat, kemudian tidak sholat lagi. Ini tidak benar. Bisa dipastikan. Kanu yattaqun. Mereka senantiasa selalu bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Janganlah sekali-kali kami mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nah, itu wali Allah. Dan saya paham. Pertanyaan ini timbul karena tadi. Jadi siapa wali Allah itu? Wali Allah yang beriman bertakwa. Kalau begitu hampir semua kaum muslimin wali-wali Allah. Iya, emang kenapa? Urusan buat lo. Kan enggak. Kita terima. Cuma di sana tentunya ada yang berbeda-beda tingkat kewalian karena berbeda-beda tingkat keimanan dan tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Wallahu a'lam. Walikah. Ada sebagian orang menganggap bahwasanya wali itu apabila mengadakan kajian yang hadir sekian juta orang, itu baru wali Allah. Wain dalil? Ha, dalil. Mana dalilnya? Kalau ada dalil kita percaya. Enggak ada dalil kita enggak percaya. Jangankan wali Allah, nabi nanti di hari kiamat wan nabiyya laisa ma'ahu ahad. Ada nabi yang tidak mempunyai seorang pengikut pun. Itu bukan nabi, itu bukan hanya sekedar wali, nabi. Berarti apakah dia tidak orang yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, mobilnya wali itu. Oh, mati seorangnya. Ah, Allah. Masalah kuburan Nabi yang di mana sekarang sudah masuk ke dalam area Masjid Nabawi karena perluasan masjid tersebut sehingga menjadi alasan orang-orang menaruh kuburan di masjid dan sholat di masjid yang ada kuburan di dalam area masjid tersebut. Padahal tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburan di dalamnya. Maka jawabannya Rasulullah SAW pernah bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. Ini hadis menunjukkan dan doa Rasulullah SAW kabul. Ini hadis dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburan beliau tidak dijadikan sebagai berhala. Kenapa? Kuburan beliau ditutupi dengan 3 lapis penutup. Segitiga, kemudian bulat. Di dalamnya baru ada 3 kuburan tersebut. Jadi ada pembatas antara kuburan Nabi, tanah kuburan Nabi dengan tanah masjid. Itu satu jawabannya. Yang kedua, kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimasukkan pada tahun ke-88 Hijriah. Setelah sekian puluh tahun, sekitar 70-an tahun lebih Nabi Muhammad SAW wafat, baru kuburan Nabi Muhammad SAW dimasukkan ke dalam masjid. Di zamannya khalifah, di zamannya gubernur Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Baik, pegang ini dulu. Sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal, banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang Nabi Muhammad SAW melarang untuk memasukkan kuburan ke dalam masjid atau membangun kuburan menjadi masjid atau menjadikan kuburan sebagai tempat masjid. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jundub bin Abdullah Al-Bajali. Ala inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani, menjadikan kuburan nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Maka janganlah kalian jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Ini menunjukkan, ini hadis Rasulullah SAW disebutkan oleh Jundub bin Abdullah Al-Bajali. Beliau bercerita, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khams. Aku mendengar Rasulullah SAW sebelum meninggal 5 hari. Nabi Muhammad SAW tidak keluar rumah dari mulai hari Kamis. Semenjak itu tidak lagi beliau keluar. Berarti pas hari Kamis pagi itulah keluar hadis ini. Dan para ulama mengatakan hadis yang keluar sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal itu sangat kuat. Karena setelah itu tidak ada penghapus hukumnya. Karena setelah itu Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, pegang hadis ini. Adapun yang terjadi sepeninggal Rasulullah SAW, maka itu kejadian di tengah kaum muslimin. Maka pegang hadis ini. Artinya, yang harus kita pegang adalah hadis ini. Bukan kejadian yang terjadi di Masjid Nabawi. Karena ini yang menjadi ukuran. Bukan kejadian yang terjadi di Masjid Nabawi. Karena kejadian yang terjadi di Masjid Nabawi, itu 77 tahun sepeninggal Rasulullah SAW baru terjadi. Dan itu pun saat tidak ada lagi seorang sahabat pun di Masjid Nabawi. Atau di kota Madinah maksud saya. Maka pegang hadis Rasulullah SAW. Itulah syariat beliau. Begitu juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, La'anallahu al-Yahud wal-Nasara ittakhudhu kubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kata Aisyah radhiyallahu anha, laula dzalik ubriza qabruhu ghaira annahu khusya an yattakhadha masjidan. Kalau bukan karena itu, maka akan terlihat kuburannya. Ya. Tetapi beliau khawatir akan dijadikan sebagai masjid. Tempat untuk ibadah di sekitarnya. Nah, kalau sudah kita pegang itu, sudah yang ada hadis Rasul. Yang terjadi di Masjid Nabawi, maka itu kejadian setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Kita beribadah dengan hadis Rasul SAW. Bukan beribadah dengan kejadian yang terjadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Maka pada saat itu, kalau seandainya kita di Banjarmasin, di mana, tidak bisa menjadikan apa yang terjadi di Masjid Nabawi sekarang sebagai dalil untuk kita melakukan, memasukkan masjid ke dalam kuburan atau membangun kuburan menjadi masjid. Kenapa? Karena berhadapan dengan hadis-hadis Rasul yang begitu tegas. Hadisnya sahih. Riwayat Bukhari Muslim. Bukhari Muslim. Maka sekali lagi ini nasihat para ikhwah. Nasihat. Bukan mencela, bukan mencaci. Bukan menghina, bukan merendahkan. Nasihat. Diterima alhamdulillah. Tidak diterima ma'alina illal balagh. Tugas kita cuma menyampaikan. Ya. Tugas kita cuma menyampaikan. Allahu a'lam. Jadi kalau ditanya, Ustaz, lagu bagaimana sholatnya di Masjid Nabawi sekarang? Kan ada kuburan. Maka jawabannya seperti yang sudah saya jawab di awal. Bahwa doa Rasulullah SAW dikabulkan. Yaitu kuburan beliau tidak dijadikan sebagai berhala. Yaitu kuburan beliau tertutupi. Jadi jelas berbeda antara tanah masjid dengan tanah kuburan. Paham beri apa? Kemudian saya ingin mengingatkan satu hal lagi. Dan ini nasihat. Ada hadis Rasul yang berbunyi, La taj'alu qabri idan. Jangan jadikan kuburanku sebagai id. Id artinya adalah sesuatu yang terulang pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Artinya, kaum muslimin jika ingin berziarah kubur silahkan. Ke kuburan Nabi Muhammad SAW silahkan. Itu disyariatkan. Dan itu salah satu kuburan yang mulia dari 3 kuburan yang disyariatkan untuk didatangi ketika berziarah ke kota Madinah. kuburan Nabi dan dua sahabatnya, kuburan Baqi'ul Gharqad dan kuburan orang-orang yang mati syuhada Uhud. Salah satu kuburan-kuburan mulia dari tiga kuburan yang disyariatkan ketika seseorang berziarah ke kota Madinah. Tetapi menjadikan kuburan Nabi diziarahi pada waktu-waktu tertentu, maka ini bertentangan dengan hadis Rasul. La taj'alu qabri idan. Hadisnya sahih. Jangan jadikan kuburanku sebagai id. Diulang-ulang untuk mengunjunginya pada waktu-waktu yang ditentukan. Dan dalam hal ini kita tidak menghinakan orang yang menghinakan Rasulullah SAW. Tidak. Cuma kita ingin benar-benar menyampaikan kepada umat Islam. Ini loh hadis Rasulmu yang engkau bersyahadat asyhadu alla Muhammadan Rasulullah. Maka kalau kuburan Nabi seperti itu, berarti kuburan orang-orang di bawahnya yang derajatnya di bawahnya lebih lagi tidak diperbolehkan. Ya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Apakah boleh berdoa kepada Allah untuk dimatikan dalam keadaan syahid kelak karena berharap mendapatkan keutamaannya? Boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazilasy syuhada wa in mata 'ala firasyih." Barang siapa yang meminta kepada Allah untuk mati syahid dengan kejujuran, maka Allah akan sampaikan ia kepada derajat orang yang mati syahid meskipun dia mati di atas kasurnya. Minimal niat. Niatnya barang. Ini terutama orang-orang yang disempitkan rezekinya. Berniatlah menjadi orang sugih yang dermawan. Ini sudah miskin, melarat, tidak ada niat terpulang. Ya. Minimal niat. Niat, ya Allah kalau aku sugih, aku akan membangun 10 masjid. Itu dapat pahalanya. Dapat pahalanya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu sesuai dengan niatnya. Allahu a'lam. Saya pernah mendengar hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan pada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, ini saya tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah Al-Quran dan ahlu baiti." Hadis di atas dijadikan dalil oleh orang-orang yang mengikuti para ahlul bait, bahwasanya apa yang mereka ikuti tidak akan salah karena berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun ahlul bait itu melakukan syariat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hal tersebut termasuk syubhat? Doakan saya segera menikah. Apa hubungannya? Apa hubungannya coba? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih bahwasanya taraktu fikum amrayn lan tadhillu bihima abadan. Kitabullah wa sunnati. Yang artinya, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan pernah sesat atas dua perkara tersebut jika kalian berpegang kepada dua perkara tersebut. Maka dua perkara tersebut adalah kitabullah wa sunnati. Kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain, di sana ada kitabullah wa itrati ahli baiti. Di dalam riwayat yang lain, kitabullah wa itrati ahli baiti. Yaitu Al-Quran, kitabullah, dan keluargaku ahlu baitku. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, hadis ini diriwayatkan oleh sejumlah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, di antaranya Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, yang saya maksud adalah lafaz yang kedua, kemudian Jabir bin Mut'im, Jabir bin Abdullah, maksud saya Jubair bin Mut'im, Hudzaifah bin Usaid, Zaid bin Arqam, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Hantab, dan Nubayt bin Shuraid radhiyallahu anhum ajma'in. Ini kitabullah wa itrati ahli baiti. Sebagian sahabat ada yang meriwayatkan itu. Adapun kitabullah wa sunnati atau kitabullah wa sunnati nabiyyi, kitabullah dan sunnah nabiku dan sunnahku atau sunnah nabinya, ini diriwayatkan oleh sebagian sahabat, di antaranya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, Abdullah bin Abi Nujayh, Urwah bin Zubair, Amr bin Auf Al-Muzani dan selanjutnya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang menyebutkan tentang Ahlul Bait di sini ada memang disebutkan oleh para ulama tentang kitabullah wa itrati wa ahlu baiti. Sekarang saya akan menurunkan derajat. Anggap hadis-hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Anggap hadis-hadis ini adalah hadis yang sahih. Bukan berarti kemudian kita melegalkan mengikuti Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa saja yang mereka lakukan meskipun bertentangan dengan ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti demikian. Tetapi kita mengikuti keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang sesuai dengan ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dituntut dari kita adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bukan berarti ketika kita mengikuti Ahlul Bait, meskipun Ahlul Bait tersebut ketika dia menyimpang kepada Allah, dari Allah dan Rasul-Nya, maka kita ikuti. Tidak. Bukan seperti itu yang dimaksud. Itu kalau kita turunkan derajat kita. Maksudnya, kita turunkan bahwasanya hadis tersebut sahih. Ya. Hadis tersebut adalah sahih. Kitabullah wa itrati ahli baiti. Bagaimana kalau seandainya hadis tersebut adalah hadis yang lemah? Ya, memang sebagian ulama dia mengatakan bahwasanya lafadznya ada dua. Kutinggalkan kalian dua perkara, kitabullah Al-Qur'an dan itrati. Itu lafadz pertama, dan keluargaku ahlul baitku. Yang kedua adalah kutinggalkan Al-Qur'an kepada kalian, Al-Qur'an dan sunnahku. Dua-dua lafaz ini ada yang lemah, ada yang sahih dua-duanya. Anggap hadisnya sahih. Bukan berarti kita mengatakan, misalkan nih, saya beri contoh ya. Ada Habib, keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ngajarin tidak sholat. Lalu ikut kita. Bukan begitu. Dengan berdalih, aku ahlul bait. Kalian harus mengikutiku, karena aku ahlul bait. Meskipun mengajari tidak salat. Itu tidak benar. Kenapa? Karena tidak ada yang patut ditaati di dunia ini kecuali Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Paham maksud saya? Jadi hadis tersebut lafadznya ada yang mensahihkan, ada yang melemahkan. Allahu a'lam. Jadi apakah bertawassul itu terlarang apabila ada bagaimana bertawassul yang benar? Maka jawabannya bertawassul tidak terlarang. Nanti ini di poin yang ketiga ya, bahwasanya wali-wali Allah tersebut adalah di poin yang keempat bahwasanya syubhat mereka mengatakan kami berdoa dan berwasilah kepada hamba yang saleh. Kami bertawassul kepada mereka. Itu poin yang keempat, syubhat yang keempat yang mereka bawakan. Bahwasanya tawassul yang mereka lakukan itu bukan minta kepada orang soleh, tetapi tawassul. Maka kita jawab, tawassul benar adanya dalam agama Islam. Dan tawassul yang benar dalam agama Islam berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis ada tiga. Yang pertama bertawassul dengan amal soleh. Yang kedua bertawassul dengan nama-nama Allah. Yang ketiga bertawassul dengan dengan orang-orang soleh, doa orang-orang soleh yang masih hidup. Inilah tawassul yang sesuai dengan syariat Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian orang ketika mengucapkan tawassul, mereka mengatakan tawassul itu adalah perantara. Nah, ini keliru. Tawassul itu bukan perantara. Tawassul itu pengertiannya mengerjakan sesuatu yang diridhai oleh Allah agar dekat dengan Allah. Itu arti tawassul. Mengerjakan sesuatu yang diridhai oleh Allah agar dekat dengan Allah SWT. Bukan berarti mencari perantara antara seseorang dengan Allah. Bukan. Nah, sebagian orang memahami tawassul adalah mencari apa? Perantara. Ini keliru. Karena Allah tidak butuh perantara. Allah Subhanahu wa taala kita mintai tanpa perantara. Allah yang langsung berfirman seperti itu. Dan itu yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dipraktikkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tidak perlu perantara. Ya. Jadi tawassul itu pengertiannya mengerjakan sesuatu yang diridhai oleh Allah agar bisa dekat dengan Allah. Adapun menjadikan perantara antara seseorang dengan Allah itu bukan mengerjakan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Malah itu masuk ke dalam jurang kesyirikan karena menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Berarti itu bukan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.